Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Terakhir, wal kalam fi dawa'i hadzal da' min tariqain. Ahaduhuma hatmu maddatihi qabla husuliha wa tsani tal'uha ba'da nuzulihi. Yang pertama, usaha preventif, pencegahan. Yang kedua, terapi. Kan, nah, kita kan belajar ilmu kedokteran ini. Nah, masing-masing kita jadi dokter buat hatinya sendiri-sendiri, bukan menghakimi menjadi dokter hati orang lain. Baik, qala rahimahullah, fa amma tariqu al-mani' min husulihi. Seperti dikatakan, kilahuma yasir ala man yassarahullahu alaihi. Fa amma tariqul mani', usaha preventif, pencegahan. Fa amma tariqul mani' min husuli hadzal da' fa amran. Ahaduhuma ghaddul basar. Upaya preventif yang pertama, ada dua, ini upaya preventif itu ada dua. Yang pertama, mencegah terjadinya penyakit ini itu dengan ghaddul basar. Kama taqaddam. Fa inna nadrata sahmun masmumun min sihami iblis. Karena nazar, memandang, itu adalah salah satu panah-panah beracun dari panah-panah iblis. Wa man atlaqa lahazatihi damat hasaratuhu. Siapa yang melepaskan pandangan matanya, maka kekecewaan, penyesalan, kesedihannya juga akan berlanjut terus-menerus, tidak akan putus. Wa fi ghaddil basari iddatu manafi'. Wa fi ghaddil basari iddatu manafi'. Di dalam ghaddul basar itu ada beberapa manfaat. Wa huwa ba'du ajza'i hadzal dawa' an-nafi', yang ini merupakan bagian dari obat yang bermanfaat ini. Ternyata yang pertama, upaya pencegahan itu termasuk di dalamnya. Nah, dari ghaddul basar itu ada obat-obat yang sangat bermanfaat sebagai upaya preventif, upaya pencegahan. Ahaduha. Nah, di sini terangkan oleh beliau sekian puluh, yakni 10 manfaat fawaid ghaddil basar. 10 faedah menundukkan pandangan matanya. Ini dari pengalaman beliau. Ya, juga dari orang-orang sebelum beliau, dia nukilkan kepada kita. Juga kalau kita mau melihat keadaan para salafuna yang dekat masanya dengan kita. Nah, ini para ulama kita, para a'immah, orang-orang yang mereka itu berhasil jadi imam bagi kaum muslimin, adalah orang-orang yang mampu atau memiliki yang sudah mendapatkan bagian dari faedah ini dan mereka merasakannya. Mereka pula yang menyampaikannya kepada kita dengan bentuk-bentuk kalimat-kalimat yang lain. Qala rahimahullah ahaduha annahu imtithalun li amrillahi alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi. Manfaat pertama orang itu menundukkan pandangan mata adalah dia berarti melaksanakan perintah Allah. Mana perintah Allah? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, ini buat para thalabah hafazatul Quran. Mereka hafal ayat ini dalam surat An-Nur. Nah, menjalankan perintah Allah itu saja sudah merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba. Fi ma'asyihi wa ma'adihi. Melaksanakan perintah, mampu dia diberi taufik oleh Allah untuk menjalankan satu sebuah perintah dari Allah, itu adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Berarti dia menunjukkan bahwa dia betul-betul hamba Allah, dan ini adalah predikat yang sangat-sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi tentunya kalau Rasulullah SAW merasa bangga menjadi budak Allah, hamba Allah, lebih-lebih kita tentunya. Fi ma'asyihi wa ma'adihi, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan atau lebih-lebih di kehidupan akhiratnya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman itu dia akan tunduk kepada Allah. Qala falaysa lil 'abdi fi dunyahu wa akhiratihi anfa min imtithali awamiri rabbih tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada bagi seorang hamba, dia tidak akan mendapatkan di dunia ini, bahkan juga di akhirat, sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri dia dibandingkan dengan dia menjalankan perintah-perintah Rabb-nya Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah puncak sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang manusia. Dan ini juga dihasung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, kalau kita ambil dari hadis ini berarti nah, ya, laisa lana fid dunya wa ukhrana anfa' min imtithali awamiri rabbina. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita dibandingkan kita menjalankan perintah Allah yang telah menciptakan kita. Itu ghayatus sa'adah, puncak kebahagiaan seorang hamba. Wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya wal akhirati illa bi imtithali awamirih. Tidaklah bahagia orang yang merasakan bahagia di dunia dan di akhirat kecuali dengan dia menjalankan perintah Allah. Sebut, nah, siapa yang kita anggap bahagia? Tapi ukurannya bukan dengan yang kasat mata. Sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakannya. Nah, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang merasakan hayatan thayyibah ini, orang-orang yang mereka mengerjakan amalan saleh, laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Orang yang beriman tentu perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia jauhi. Mereka sendiri pun, dan di luar sana mereka juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan ukurannya harta pangkat, banyaknya jabatan, banyaknya pengikut, besarnya kekuatan, perbekalan, perlengkapan, itu bukan bahagia. Banyak sudah kita dengar orang-orang yang mereka miliuner di dunia ini, orang-orang terkaya di dunia ini, mati sengsara, mati dalam keadaan mengenaskan, ketenaran tidak membuatnya bahagia, titel setinggi apapun tidak membuat dia bahagia. Nah, ini terjadi disebutkan Mesir bahkan. Nah, ada orang-orang yang kaum wanita sampai gelarnya tingkatan sudah profesor, barangkali doktor sudah di dalam medis atau apa. Sedih luar biasa kalau setiap kali diundang walimahan, nah, atau mendapatkan akikahan. Kenapa? Dalam keadaan dia titelnya begitu tingginya, orang tunduk dengan dia, satu yang dia tidak dapatkan, tidak punya anak, atau dia belum nikah juga. Nah, kita sudah sering dengar raja minyak, artis, olahragawan, nah, politikus. Qala wa ma syaqiya man syaqiya fid dunya wal akhirah illa bi tadyi'i awamiri. Dan tidak ada yang celaka, sengsara di dunia ini, orang-orang yang sengsara itu melainkan karena mereka menelantarkan perintah Allah. Perintah yang paling pertama, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu perintah yang pertama di dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka beriman kepada Allah. Nah, ini mereka tolak. Mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, jangan dikira bahwa misalnya walaupun dia punya pengikut yang banyak, tidak tunduk kepada Allah, punya kekuatan yang besar, perlengkapan persenjataan yang luar biasa. Dan sudah ada contoh-contohnya. Qarun dari segi harta, bala tentara yang kuat kekuasaan, Fir'aun kekuatan fisik, kaum 'Ad. Sudah banyak. Itu yang pertama. Berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyah, yang kedua. Annahu yamtani'u min wusuli atharis sahmi masmumi alladhi la'alla fihi halakuhu ila qalbihi. Nah, dengan ghadul basar itu berarti dia mencegah sampainya efek panah beracun itu yang mungkin saja disitulah kebinasaan dia, ya. Ila qalbihi. Yani artinya dengan dia ghadul basar itu dia sudah memangkas, ya, memberikan tameng buat hatinya. Yang bisa jadi justru ketika dia, kalau misalnya dia lepaskan pandangan mata, itulah dia saatnya binasa. Justru saat itulah dia binasa. Tapi dengan dia menundukkan pandangan mata, selamat dari racun tersebut. Ingatkan yang disebutkan oleh beliau di awal, dan itu sudah kita lewati. Pandangan mata adalah panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Nah, dengan dia ghadul basar berarti apa? Racun itu tidak sampai kena ke dalam hatinya. Racun itu tidak mengenai hatinya. Nah, ini maksud beliau. Yang bisa jadi racun itu membuatnya binasa. Enggak mati, bukan mati. Tapi hatinya terkapar berdarah-darah. Nah, ya, jadi rusak, kacau, hafalannya hilang. Nah, ya, hafalannya hilang, pemahaman, belajar sudah enggak konsentrasi lagi. Nah, ini sudah tajribah sudah. Ya, sudah pengalaman kita lihat. Belajar sudah tidak konsentrasi, pikirannya sudah mulai kacau, ya. Nah, gelisah, tidak tenang, ini penyakit. Qala salisah, yang ketiga, annahu yurithul qalba unsan billahi wa jum'iyatan 'ala Allah. Orang yang menyanyi melaku yang apa namanya, di antara faedah yang ketiga, ghadul basar itu mewariskan kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, bergabung dia dengan Allah, jum'iyatan ala Allah, terpusat pikirannya kepada Allah, hatinya dekat kepada Allah dan terpusat kepada Allah. Fa inna itlaqal basar, karena melepaskan pandangan mata berarti yufarriqul qalba hati itu jadi terpecah-pecah. Gimana lagi? Yusyat situ. Membuatnya berantakan, cerai-berai. Tadi sudah utuh. Gara-gara lepaskan pandangan mata, konsentrasi belajar, wah, nah, baru baca, buka, ini yang pakai kerudung hijau tadi. Ini yang, ayo. Hilang sudah konsentrasinya. Nah. Ya. Mau sholat, ini tadi yang pakai kaos hijau mungkin. Ini yang pakai baju biru, yang pakai baju merah. Ayo. Hah? Yang biasa duduk di pinggir jalan. Nah. Nah, konsen lagi. Taruhlah kalau bisa dia, Masya Allah. Hatinya, apa? Nah, walaupun dia terus ikuti, tapi bisa juga kena. Itu sementara. Sementara. Kenyataannya yang sering. Setorannya buradul. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak laki-laki, perempuan juga. Perempuan juga. Nah, balik cadarnya kadang-kadang, balik burdahnya, nggak melirik dia, nggak. Ya. Nah, ternyata ikhwan itu ganteng juga. Sudah. Mau belajar, loh kok ini kok kelihatan yang kelihatan ada jenggotnya malah. Nah, yuk. Cuma mungkin nggak ditanyakan sama abi-abinya, nggak nanya. Uminya nggak nanya, kenapa nggak belajar? Dia dianggap oh biasa, anak-anak. Karena sebagian orang tua seperti itu. Meremehkan tasahul. Mungkin konsentrasi jenuh karena pelajaran. Subhanallah. Mereka yang menceritakan tentang hafalan ini. Hafalan itu seperti angkasa luar cakrawala. Ya, seperti dirgantara angkasa raya. Semakin apa? Bukan semakin sempit dia. Hafalan ruang-ruang hafalan. Justru semakin luas, semakin luas, semakin luas. Semakin banyak lokus yang untuk dia diisi. Bukan semakin tumpul orang itu kalau dia rajin menghafal. Tapi kenapa enggak bisa ngapal? Karena rusak. Apa yang rusak? Tempat itu enggak bisa nampung. Kotor. Ya. Jangan dikira karena pelajaran cuma justru semakin dia orang itu punya cinta kepada ilmu, semakin dia semakin mudah, apalagi kalau dia mudah menghafalkan Al-Qur'an. Cepat dia menghafalkan Al-Qur'an, dia jaga Al-Qur'an itu, ilmu yang lain berdatangan. Ilmu yang lain berdatangan. Kita sudah dengar cerita penulis yang apa namanya juga kita dengar yang menulis apa tuh Fawasubiyah hadan Allah ya. Nah itu bulannya belum tahu baca kitab, bukan belum lagi terkenal sebagai seorang pengajar apa namanya pengajar ini nahwu di Damaskus. Enggak bisa hafal Al-Qur'an apa namanya belajar nahwu. Padahal orang Arab, Yamani, akhirnya tutup. Hafal Quran dulu. Selesai hafal Quran, baru belajar. Itu yang dekat dengan para ulama kita pun sudah membuktikan. Ya, nah, bahkan di dalam Al Quran itu ilmu-ilmu itu bermunculan semuanya, terutama ilmu tentang khasyatullah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Di dalam Al Quran, kenal nama-nama Allah, kenal sifat-sifat Allah. Nah. Ya, makanya itu jadi standar. Kalau orang itu betul dia menghafal Al-Quran itu dia jaga, dia punya perhatian. Biasanya yang lainnya juga terikut ilmunya yang lain ada. Ya, nah. Tidak ada sebetulnya. Apalagi Allah sudah janjikan Al-Quran ini. Walaqad yassarnahu lidzikri fahal, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Setelah kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi zikir peringatan. Dipelajari. Dihafal. Diamalkan. Dipahami. Fahal min muddakir. Nah, untuk menjadi muddakir. Bisa mengambil peringatan dari Al-Quran. Bukan perkara yang sulit. Allah mudahkan semuanya untuk dibaca. Dihafalkan. Dipelajari maknanya. Ya. Tinggal kita kan yang ditanya fahal min muddakir, adakah yang mau jadi muddakir yang mau ngambil peringatan tersebut? Dan Syekhul Islam Taimiyah sudah menyebutkan siapa yang mau mencari al-hidayah, mencari al-haq dari Al-Qur'an pasti dia dapatkan. pasti dia dapatkan. Nah. Dan hati yang bersih, akal yang sehat, itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak akan bertentangan. Apalagi fitrah itu masih bersih. Ya, fitrah itu masih terjaga, kenal kepada Allah, rindu kepada Allah, tahu Allah yang menciptakan dia, nah beribadah kepada Allah. Dia kemudian mempelajari Al-Quran, nurun ala nur, kata mereka. Cahaya di atas, cahaya dia dapatkan. Ya, nah ini mantum para talabah. Tulab, talibat, talibin. Nah, bersemangat, jaga. Bukan hanya ini untuk laki-laki, kaum perempuan juga para akhwat. Nah. Dan semestinya lebih bisa lebih selamat. Nanti ada faedah disebutkan oleh beliau. Orang yang menjaga pandangan matanya, menundukkan pandangan matanya, itu dia punya firasat tajam. Beliau sudah tunjuk lagi, beliau mengukilkan salah seorang di antara ulama yang anak ingat Al-Karmani, itu punya firasat yang sangat tajam. Nah, di sini juga mestinya ada para ummahat yang tidak sering keluar, berada di rumah, banyak ibadahnya di rumah. Nah, tertutup, terhalang itu pandangan matanya dengan cadarnya, dengan burdanya. Itu tentunya mudah-mudahan lebih bisa lagi untuk menjaga hatinya lebih tajam firasatnya. Maka hati-hati para aba. Nah, nanti diceritakan oleh beliau, ya, diceritakan oleh beliau juga seorang wanita yang dia baru ingin keluar ada keperluan, tahu-tahu pulang-pulang marah-marah kepada suaminya. Ittaqillah, apa yang kamu lakukan selama di luar selama ini? Apa yang kamu lakukan? Kaget suaminya. Kenapa kamu tadi kok pulang-pulang marah-marah? Saya dicolek orang. Dicolek orang. Ittaqillah kamu. Apa yang kamu lakukan? Baru teringat, baru sadar suami nggak bisa ngelak, apa lagi mengelak. Ya, dia juga pernah colek. Nah, dibalasi oleh Allah. Nah, ini ingat ya, para hati-hati para abda. Nah, supaya masing-masing bertakwa kepada Allah. Qala rahimahullah. Qala rahimahullah wa yusyattituhu wa yub'iduhu fa inna itlaqal basar, karena melepaskan pandangan mata itu membuat pecahnya hati, tercerai berai, wa yub'iduhu minallah, dan menjauhkannya dari Allah. Konsentrasi sudah enggak pusat lagi kepada Allah, enggak jum'iyah lagi. Sudah enggak tertuju lagi mau sholat. Ini kok tangannya yang terbayang. Pokoknya diceritakan juga oleh beliau ketika di kisah mendapatkan kisah beliau, seorang pemuda. Nah, begitu luar biasanya ibadahnya, tahu-tahu selintas di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Namanya kan apa, orang ihram itu kalau perempuan kan enggak boleh buka, enggak boleh tutup muka kan? Tidak boleh bercadar dan tidak boleh pakai sarung kaos tangan. Subhanallah, selintas dia melihatnya. Bubar ibadah yang dia lakukan. Sudah enggak konsentrasi lagi. Meratap sedih dia. Ya, luar biasa sedihnya, padahal itu cuma sekilas. Seperti juga diceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris. Hanya sekilas karena beliau melihat aurat seorang wanita tersingkap, itu hilang puluhan masalah agama. Hilang puluhan masalah agama. Padahal dalam satu malam beliau bisa menulis, bisa merunguraikan 70 fawaid dari satu hadis. Sekian puluh fawaid dari satu hadis. Subhanallah. Makanya kalau kita bandingkan dengan mereka, mereka di jalan di sebuah lembah, kita di lembah yang lain. Nah, ya, kita mengaku salaf, mengikuti para salaf kita. Padahal mereka dalam keadaan seperti itu, bubrah habis hafalan mereka, hilang banyaklah kita. Yang setiap saat depan belakang, kiri kanan, bahkan ke atas. Nah, qala rahimahullah, maka ya ini masya Allah para tulab, talibat dan talibin, jaga, ya, jaga. Walaysa 'alal 'abdi syai'un adarr min itlaqil basar. Tidak ada yang membahayakan seseorang yang lebih membahayakan dia dibandingkan melepaskan pandangan mata. Fa innahu yuqi'ul wahsyah bainal 'abdi wa bainar rabbih. Karena melepaskan pandangan mata itu membuat adanya hubungan, retaknya hubungan dia dan Rabbnya. Jauh dia dari Allah, sepi dia. Tapi ini bicaranya untuk orang-orang yang hatinya masih hidup. Nah, masih sehat. Nah, maka coba ya, bangkitkan lagi mungkin kenangan kita mungkin berapa waktu yang lalu ataupun yang pernah kita rasakan betapa nikmatnya kita bisa merasakan melaksanakan taat kepada Allah. Nah, pernah kita merasakan betapa jauhnya kita dari Allah, sepinya kita dari Allah, terasing kita, seperti ditinggalkan oleh Allah, melangsa hati itu. Itu pasti ada sebab. Nah, mau sholat, kayaknya mau sholat sunnah aja beratnya, masya Allah. Apalagi sholat wajib. Baik. Qala rabi'ah an yuqaw annahu yuqawil qalba wa yafrahu yufarnam yufarrihahu atau yufrihuhu. Menundukkan pandangan mata itu membuat hati itu kuat dan membuat hati itu gembira. Enggak ada kegelisahan kan? Enggak ada dia terbayang dengan apa yang dilihatnya. Ya, sehingga dia enggak tertawan oleh apa yang terlihat tersebut. Lewat enggak? Enggak ada, enggak tersangkut hatinya gitu. Enggak tersangkut hatinya. Jadi ringan. Kalau hati itu kuat dan ringan, gembira, mudah dia untuk nah, mau belajar pun, baca pun asyik, enak, zikir, baca Al-Quran ataupun sholat sunnah, nah, menghafal. Kama anna itlaqal basari yudhifuhu wa yuhzinuhu. Bagaimana melepaskan pandangan mata itu membuat lemahnya hati dan membuatnya berduka cita, sedih. Nah, sedih melihat, aduh, kan akhirnya kan tertawan, inginnya ketemu, terbayang. Nah, yang kelima, al-khamisah. Annahu yuksibul qalba nuran. Ya, membuat hati itu ada cahayanya. Kama anna itlaqahu yuksibuhu zulmatan. Bagaimana melepaskan pandangan mata membuat hati itu jadi gelap. Nah, jadi gelap. Walihada zakara subhanahu ayatan nur afibal amri jiraddil basar. Oleh karena itulah Allah menyebutkan ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard. Itu setelah perintah menundukkan pandangan mata. Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqudu furujahum. Kemudian 5 ayat berikutnya summa qala isra dalik, Allah berfirman Allahu nurus samawati wal ard matalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wal gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuhu nar nurun ala nur. Setelah perintah menundukkan pandangan mata. Nah, qala ay matalan nurihi fi qalbi 'abdil mu'min alladhi imtatala awamirihi wajtanaba nawahihi. Nah, seperti itulah cahayanya ya, di dalam hati hambanya yang beriman yang menjalankan perintah untuk menundukkan pandangan mata. Kalau sudah hati itu bercahaya, terang, semua yang dihadapkan kepada hati itu jelas tampak. Terlihat esensinya, hakikatnya, enggak samar-samar lagi. Seperti kita kalau misalnya dalam keadaan gelap. Nah, gelap. Apa yang bisa kita lihat dengan di depan kita? Tangan kita pun enggak kelihatan. Dengan senter baru kita bisa melihat dengan cahaya. Seperti itu juga. Hati ini yang sangat peka ini, maka dengan kalau dia bercahaya, hakikat segala sesuatu itu bisa tampak di hati itu. Nah, ilmu yang mungkin kita sulit untuk memahaminya, untuk menangkapnya, kalau memang hati itu bersih, akan Allah berikan furqan. Nah, ini yang diupayakan oleh mereka para ulama. Nah, makanya diceritakan sering, jangan juga dari Syekhul Islam rahimahullah, ya, setiap malam menghadapi misalnya jalan buntu dalam memahami satu persoalan ilmu, beliau bawa istighfar, bawa sujud. Nah, terbuka kembali apa yang tadi buntu. Qala wa idza sanara al-qalbu, ketika hati itu bercahaya, aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyatin, berdatangan utusan-utusan kebaikan ke dalam hati tersebut dari semua penjuru. Kama annahu idza azlama aqbalat sahaibul bala wasyarru alaihi min kulli makan. Sebagaimana kalau hati itu gelap, awan-awan petaka bencana itu dan kejelekan itu berdatangan ke dalam hati tersebut. Semua dari semua tempat yang kotor-kotor datang semua. Terbayang, terpikir apa? Bagaimana caranya ini supaya bisa bertemu? Bagaimana caranya? Rencana-rencana jelek muncul semua. Jadi malas untuk. Nah, nanti bagaimana? Nanti akhir sampai merangkai. Nanti kalau misalnya ditanya sama ustaz kayak apa jawabannya? Kalau kedapatan ketahuan sama guru, gimana caranya? Itu terbang lengkap. Nah, akibat apa? Satu perkara ini. Fama syi'ta min bida'in wa dhalalah wa tiba'in awa wa jtinabi huda wa iradi'an asbabi sa'adah wa ishtighal yaji asbabi syaqawah fa inna dhalika innama yakshifu lahun nur alladhi fil qalb. Apapun yang kamu mau, berbagai kebid'ahan, kesesatan, mengikuti hawa nafsu, menjauhi petunjuk, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan, ikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, sibuk dengan nam dan dengannya dengan sebab-sebab kebinasaan, kesengsaraan, itu semua bisa tersingkap jika cahaya di hati itu ada. Makanya Allah katakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa, ya tentu kalau orang yang bertakwa itu berarti hatinya bercahaya. Yaj'al lakum furqana. Allah berikan kamu furqan. Allah berikan kamu filter. Ilmu. Yang dengan ilmu ini, engkau bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Mana yang wadih, mana yang syubhat. Mana yang samar. Mana yang samar. Sebagaimana juga Allah tegaskan. Alladzina hadau, mereka yang mau menerima petunjuk, mau menerima ilmu, kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana dipahami oleh salafun salih. Nah, Allah tambahkan hidayah bagi dia. Zadahum huda, Allah tambahi ilmunya. Belum dia belajar di dalam kitab, tapi dia sudah paham. Dia akan diberikan furqan. Nah, wa atahum taqwahum, ditambahi lagi oleh Allah takwanya. Didatangkan lagi oleh Allah takwanya, meningkat. Qala fa idza fuqida dhalika an-nur, ketika cahaya itu hilang, baqiya sahibuhu kal a'ma, maka tinggallah pemiliknya seperti orang yang buta. Ya juzu fi hanadisiz zulumat, yang meraba-raba dalam kegelapan malam. Nah, enggak tahu dia bisa dipegangnya ular, bisa dipegangnya. Seperti itu juga orang yang dalam kegelapan hatinya, berusaha mencari pelampiasan. Nah, lari ke narkoba, lari ke rokok, lari ke musik. Bukan penyakitnya tambah hilang, tambah lagi penyakitnya. Kemudahannya ini sumpek. Ya, coba dengarin musik, ya tambah penyakit nifaknya masuk. Semakin benci, semakin jauh dari Al-Quran. Qala as-salisah, yang keenam, annahu yurithuhu firasatan sadiqatan yumayyizu biha bainal muhiqqi wal mubtil was-sadiq wal kadhib. orang yang ghadul basar itu mawarinan, dia akan punya firasat yang benar. Ghadul basar itu kan mewariskan firasat yang benar, yang dengan firasat itu dia bisa membedakan mana orang yang betul, mana orang yang salah, mana orang yang dusta, mana orang yang jujur. Nah, sehingga apa? Tidak akan bisa orang di hadapannya itu berpura-pura. Qala wa kana Syuja' al-Karmani, dan Syuja' al-Karmani pernah mengatakan, yaqul man ammara zahira bittiba'i sunnah, siapa yang memakmurkan tampilan lahiriahnya bittiba'i sunnah, siapa yang memakmurkan tampilan lahirnya dengan mengikuti sunnah, terbiasa dia menghidupkan sunnah, bukan hanya dari pakaian, ya, tampilannya, janggutnya, semua amaliah-amaliahnya sesuai dengan sunnah, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Nah, sholatnya lebih-lebih, nah, sesuai dengan sunnah. Amalan-amalan ibadahnya yang lahiriah tampak itu sesuai dengan sunnah, ataupun amalan-amalan yang lainnya selain ibadah. Kemudian batinahu, dia ammara batinahu bidawamil muraqabah, hatinya selalu dipenuhi dengan rasa merenam, diawasi oleh Allah, terus selalu merasa dia diawasi oleh Allah. Mau dia berbuat begini, nanti kalau ditanya Allah gimana? Kalau dia mau mengatakan ini, nanti kalau ditanya Allah gimana? Ya, dan ini seperti ini, para sahabat memang seperti itu di antara mereka. Ditanya oleh Rasulullah, gimana keadaan kamu sekarang? Seakan-akan aku melihat surga dan neraka, dan tidak, dia tidak melangkahkan kaki kanan ataupun kaki kiri, diangkat kaki kanan kirinya, melainkan dia perhitungkan ini ke surga atau neraka. Nah, man ammara zahirahu bittiba'is sunnah, siapa yang memakmurkan tampilan lahiriahnya penuh dengan sunnah, terbiasa menghidupkan sunnah, dan batinnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wa ghadda basarahu anil maharim, yang ketiga, dan dia tundukkan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan, wa kaffa nafsahu anis syahwat, dia tahan nafsunya dari syahwat. Tidak setiap ada dorongan keinginan langsung dituruti, walaupun bisa tergapai, bisa diraihnya, dan itu salah punya soalnya. Seperti yang kita sering sebutkan, bahkannya, nah, Umar bin Khattab menjamu salah seorang pejabatnya, dihidangkan minum makanan misalnya, nah, kok ini? Nah, kita biasa makannya seperti ini, kata Umar, bukan enggak bisa saya beli yang itu, bukan enggak bisa kami buat makanan yang paling enak sekalipun, bukan enggak bisa, tapi kami tunggu, kami tunda nanti, cukup nanti di akhirat kami rasakan. Sanggup mereka, kafanatsahu anisyahawat, nah, dia tahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Jadi tidak semua perkara mubah itu langsung ditelan. Ucapan dia diucapkan, kalimatnya dalam bentuk kalimat dia diucapkan, dalam bentuk kesenangan misalnya, yakni perut ya, kemudian dipenuhi makanan, minuman, atau juga pandang mata. Tidak semua yang mubah itu. Wakhzada bil halal, dan selalu memenuhi dirinya dengan yang halal. Empat perkara ini ya. Lima, meramaikan, memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah, batinnya selalu merasa diawasi oleh Allah, menundukkan pandangan mata, menahan nafsunya dari syahwatnya, keinginan-keinginannya, dorongan-dorongannya, dan selalu memenuhi dirinya dengan yang halal, pakaiannya yang halal, makanan yang haram, makanan yang halal, minuman yang halal, selalu dengan yang halal, usahanya halal. Maka kata beliau, lam tuhti firasatuhu. Ini jawabnya. Lam tuhti firasatuhu. Tidak akan meleset firasatnya. Wa kana syuja', dan beliau syuja' al-Karmani, hada la tuhti'u lahu firasatun. Itu orang yang tidak pernah salah firasatnya. Nah, jangan ditanya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang yang luar biasa firasat mereka. Nah, ini orang yang bukan sahabat. Meninggal dunia sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi berarti semasa-masa Imam Bukhari atau di bawah Imam Bukhari. Nah, lam tuhti lahu berarti bukan tabi'in. Bukan tabi'in. Wallahu subhanahu yujzi. Kenapa bisa bertanya demikian? Ini alasannya, illatnya. Wallahu subhanahu yujzil abda ala amalihi bima huwa min jinsi amalihi. Allah itu, Allah Subhanahu wa taala sering membalasi kita ya karena amalan kita sesuai dengan jenis amalan tersebut. Al jaza min jinsil amal. Wa man taraka lillahi syai'an. Siapa yang meninggalkan karena Allah sesuatu, dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dasarnya adalah karena Allah, dia tinggalkan perkara yang jelek. Nah, ya, karena Allah, awadahu Allahu khairan minhu. Allah gantikan untuknya yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu, yang diinginkannya tadi. Nah, tapi dia tinggalkan. Fa idza ghadda basarahu, ketika dia menundukkan pandangan matanya, an maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika orang itu menundukkan pandangan matanya dari hal yang diharamkan oleh Allah, awadahullahu, ini Allah ganti, Allah beri balasan, bi'an, yaitu dengan an yutliqa nura basiratihi, Allah pertajam basirah orang tersebut, mata batinnya, mata hatinya, awdan an jinsihi, awdan an habsihi basarahu lillah. Sebagai ganti, dia menahan pandangan matanya karena Allah. Nah. Ya. Wa yaftaha alaihi babal ilmi wal iman, dan Allah bukakan untuknya pintu ilmu dan iman. Wal ma'rifah. Wal firasati shadiqah al musibah. Allah bukakan pintu-pintu ilmu, iman, ma'rifat, firasat yang benar dan tepat. Allati innama tunalu bibasiratil qalb. Yang itu semua hanya bisa diraih dengan mata batin, mata hati. Nah, kalau mata hatinya bersih, bersinar, nah, tentu semakin tajam. Nah, dan itu dibalasi oleh sebagai balasan dari Allah ketika dia menahan pandangan matanya karena Allah. Nah, cantik pun yang lewat, bukan punya kita, bukan hak kita, bukan halal buat kita. Nah, ya, jangan dikira makanya para tulab, para talabah, lebih-lebih fasilitasi tangan kita itu banyak memberi sajian yang na'udzubillah. Maka hati-hati. Nah, sayangi hati-hati masing-masing. Nah, dan antum para talabah hafazatul Quran lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Syaitan sangat haris. Jangan ada di akhir-akhir zaman ini umat Muhammad SAW yang menguasai Al-Quran, memahami Al-Quran. Nah, sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka. Ya. Qala wajidu hadza ma wasafa Allahu bihi al-lutiyyah min al-amah alladhi huwa fi yahwa alladhi huwa diddu al-basirah. Dan lawannya, ini orang yang biasa melepaskan pandangan mata itu seperti yang Allah sifatkan tentang orang-orang lutiyah, homo. Apa ininya? Nah, sifat diberikan oleh Allah kepada mereka amah, kebutaan. Faqala ta'ala, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la'amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sumpah Allah terkait dengan usia, dengan waktu Nabi. Kok Allah bersumpah dengan makhluk? Nam, itu hak Allah, hak istimewa, tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu menunjukkan kebesaran dan Allah, kemuliaan Allah, dan menunjukkan bahwa yang dijadikan sumpah oleh Allah itu sesuatu yang hebat, luar biasa dalam pandangan Allah. Nah, sesuatu yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Nah, atau sesuatu yang besar yang perlu diperhatikan. Nantinya ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh manusia. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Nah, ada sesuatu yang luar biasa di balik sumpah itu. Qala la amruka, sungguh innahum lafi sakratihim yamahun, dalam kemabukan mereka, mabuk syahwat itu betul-betul mereka terbenam ke dalam kebutaan, betul-betul buta. Fa wasafahum bisakrah allati hiya fasadul aql wal amah allati huwa fasadul basirah. Nah, Allah sifatkan mereka itu sepertinya ini sebagai orang yang mabuk, yang merupakan kerusakan akal. Yang merusak akal mereka, mana ada laki, kok bisa laki-laki suka laki-laki, nah, kawin dengan laki-laki, mana akal mereka. Allah SWT yang disebutkan mereka itu amah, buta. Ini menunjukkan apa? Fasadul basirah, butanya basirah mata hati mereka. Fata'alluq bisuwar, terikat dengan rupa, tertarik dengan wajah, gambar yang bergerak dan yang tidak bergerak, ataupun bukan gambar yang tapi yang betul-betul hidup sudah di depan mata yang lewat. Nah, yujibu fasadal aql. Nah, kalau sudah orang itu tertarik, terikat dengan rupa dan bentuk, itu kan mengakibatkan apa? Rusaknya akal. Konsentrasinya sudah, pikirannya sudahlah lain. Wa amahal basirah, buta mata hatinya. Wa sukru qalbi, mabuk juga. Nah, hatinya sudah linglung. Sudah linglung. Nah, sampai ada yang kirim mana ya, sama WA, nah, galau katanya. Kenapa? Mikirin. Nah, karena mikirin, ya, bukan anak, bukan halal untuk dia mikirin anak orang lain. Ya. Nah, itu sudah menunjukkan apa? Lagi mabuk. Kama qala al-qail, sebagaimana kata penyair, sukrani sukru hawa wa sukru mudamatin wa mata ifafatu man bihi sukran. Wallahu alam. Lupa ini. Nah, dua mabuk yang dialami orang ya seperti ini. Dua mabuk itu mabuk hawa, dorongan keinginan syahwat, wa sukru mudamat, dan mabuk yang mudamat, yang apa, kecanduan. Nah, kapan orangnya ini bisa sadar? Orang yang mabuknya ini dua, dalam dirinya ada dua hal ini, mabuk kecanduan dengan khamar misalnya, juga dengan hawa nafsu, dorongan hawa nafsunya terus. Nah, artinya di samping dia kecanduan mudama, terus juga syahwat ini, keinginan juga terbawa ke sana, sehingga apa, sulit untuk mata ifafatu man bihi sukran. Nah, kapan orang yang punya, artinya ditimpa mabuk dua mabuk ini bisa sadar? Qala al-akhar, qalu juninta biman tahwa faqultu lahum, kata mereka, kamu sudah gila karena yang kamu sukai, karena orang yang kamu cintai. Faqultu lahum, saya katakan kepada mereka, al-ishqu a'zam mimma bil majanin, jatuh cinta itu lebih hebat dari apa yang dipinggi, dari sekedar gi. Ini yani apa yang ada pada orang gila itu masih mending, nggak ada apa-apanya. Tapi al-ishq itu lebih hebat. Paham kan? Bisa kan mengerti kan? Jadi kamu udah gila karena orang yang kamu cintai. Dia jawab apa? Jatuh cinta itu lebih hebat dibandingkan apa yang dirasakan orang gila. Paham kan? Nah, jadi dia dengan perasaan cintanya itu kepada gadis yang dia taksir itu lebih mending, lebih hebat daripada orang gila. Orang gila itu tidak ada apa-apanya. Orang gila itu tidak ada apa-apanya. Al-ishq la yastafiqu dahra sahibu. Orang yang jatuh cinta itu tidak akan sadar selama-lamanya orang pemiliknya yang merasakannya. Wa innama yusra'ul majnun fil hin. Nah, sedangkan orang yang gila itu terbanting, ya mungkin sadar. Satu kesempatan bisa sadar. Tapi kalau orang yang jatuh cinta, nah, konyol kan? Kayak orang linglung. Ah, kalau misalnya mau baca apa, mau lihat kisahnya seperti ini, kan sudah banyak. Sampai ada lagu apanya lagi? Istilahnya apa? Korban-korban cinta ini. Nah, ada istilah Majnun Layla. Nah, Majnun Layla. Ini dalam sastra, itu ada kisah namanya Majnun Layla. Ya. Nah, sampai kita pun juga dalam sebagian pelajaran akidah kan juga menyebutkan kullu yad'i waslan li Laila walakin Laila la tuqiru lahum jizaka. Nah, ini sampai demikian luar biasa. Nah, anak muda ini. Nah, itu enggak sadar, sadar. Jadi legenda. Ini jadi pelajaran dalam pelajaran sastra balaghah itu. Nah, kisah itu dimuat. Qala sadia annahu yurisul qalba sabatan wa saja'atan wa quwatan. Yang ketujuh, ghadul basar mewariskan hati itu kekokohan, keberanian dan kekuatan. Faya jema'ullah ya, menghasilkan apa? Mewariskan, membuat dia tegar, membuat dia berani dan membuat dia kuat. Faya jema'ullahu lahu baina sultanil basirah. Allah satukan untuknya antara kekuasaan basirah wal hujjah argumen dalil wa sultanul qadri wa sultanil qudrah wal quwwah. Kekuasaan kodrat dan kekuatan, jadi tidak hanya kekuatan fisik tapi juga hujjah dan basirahnya kuat. Kama fil akar, seperti disebutkan dalam riwayat alladhi yukhalifu hawahu yafraqu syaitanu min dhilli. Alladhi yukhalifu hawahu, orang yang berani menyelisihi hawa nafsunya, keinginan dorongan nafsunya, syaitan pun takut dengan bayangan dia. Syaitan pun takut dengan bayangan dia. Yafraq yakhaf. Nah, syaitan pun takut dengan bayangannya. Siapa orang seperti ini? Lihat bagaimana keadaan Umar bin Khattab. Bekas jejaknya tidak jadi dilewati oleh para jin. Syayatin kalangan jin. Baru mau lewat. Kenapa? Nah, ini jejak Umar. Umar baru lewat. Tidak berani lewat. Nah. Tapi sebaliknya. Wadid duha ada lawannya. Kebalikannya. Tajid. Anda dapati. Fil muttabi'an li hawahu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Setiap ada dorongan keinginan. Perut dan bawah perut itu dia lampiaskan. Nah, man min dhullin nafsi, karena hinanya, rendahnya jiwa tersebut. Nah, himmahnya rendah, sufla, sangat-sangat rendah. Wa wada'atiha, jelek, rendah, terpuruk sekali. Wa muhanatiha, hina. Wa khisatiha, sudah, enggak ada harganya. Wa haqaratiha, nah, sama maknanya semua. Min dhullin nafsi wa wada'atiha wa muhanatiha wa khisatiha wa hiqaratiha, enggak ada harganya sudah. Nah, ma ja'alahu Allah subhanahu fi man asah. Anda dapati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu rendah jiwanya. Himmahnya pun rendah, tekadnya rendah, cita-citanya rendah. Ya, itu Allah jadikan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Tidak ada yang dia kejar, yang dia inginkan kecuali apa? Dunia. Sebut apa saja. Pangkat, jabatan, ketenaran, harta, popularitas, kemudian pengikut, nah, ya, wanita, semua. Sampai disebutkan sudah lewat. Nah, ini kama qala al-Hasan, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal, walaupun bighal peranakan kuda dan keledai, lebih tinggi dari keledai tapi lebih kecil dari kuda, itu taqtaqat, ya artinya dia mengangguk-anggukkan kepalanya, bighal ini menyambut sang majikan, wa hamlajat bihimul birbaradin, itu juga sama artinya, dia menggerakkan, mungkin mengibaskan ekornya, ya, yang artinya memuliakanlah, menganggap menyambut orang yang datang. Inna dullal ma'siyati fi riqabihim, tapi sungguhnya kehinaan maksiat itu ada di tengkuk-tengkuk orang-orang yang durhaka ini. Aballahu illa an yudilla man asha, Allah tidak suka, Allah tidak mau kecuali apa, menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Dan lebih gawat lagi para thalabul ilmi, lebih berbahaya lagi para hafadatul Quran. Ya, tidak tanggung-tanggung Allah sebutkan, walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhladahu ilal ard, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Allah perumpamakan dengan perumpamaan yang sangat jelek. Makhluk yang paling rendah setelah Allah beri ilmu dia. Nah, kalau kami mau, kata Allah, kami muliakan dia. Tapi dia lebih cenderung kepada tanah. Untuk menunjukkan betapa rendahnya selera dia. Maka diperumpamakan oleh Allah seperti seekor anjing. Kenapa? Anjing itu kalau antum lihat baik berjalannya, selalu yang dia terjulur lidahnya ke tanah cari tulang. Makhluk yang lain berebut daging, anjing-anjing berebut tulang. Betapa rendahnya. Laisa lil mu'min matalus sau, kata Imam Ahmad. Orang mukmin itu tidak punya perumpamaan yang jelek. Ya. Nah, mulia perumpamaan mereka. Seperti kurma atau seperti buah kurma, seperti lebah, ya. Nah, seperti bangunan yang kokoh kuat, kata Rasulullah. Nah, seperti satu batang jasad, satu batang tubuh, ya. Ini perumpamaan-perumpamaan orang-orang yang mukmin. Nah, itu orang-orang yang tidak beriman. Allah serupakan mereka dengan anjing. Kenapa diserupakan dengan anjing? Kata Syekh Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam fawaidnya, ya. Karena apa? Makhluk ini makhluk yang paling rendah himmahnya, seleranya. Makanya para thalabah yang demikian tinggi dimuliakan oleh Allah, kemudian lebih milih jalan itu, betul dia terlempar dalam keadaan. Maka ya, selamatkan diri masing-masing. Nah, Allah tidak suka, Allah tidak mau kecuali apa, menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Nah, maka hati-hati para pemikul Al-Quran. Antum adalah ahlullah wa khassatuhu. Kalau Allah sayang kepada antum, maka akan Allah perlakukan sebagaimana Allah menyayangi orang-orang yang disayanginya. Nah, ya. Idza aradallahu ira'ad idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubah. Kalau Allah senang ini, Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya. Cepat dia diberikan petunjuk, dia disadarkan oleh Allah dengan caranya. Ya, lihat, ya. Bukan kita. Nah, kita bukan pilihan Allah, tapi lihat bagaimana Allah dengan sayangnya Allah kepada para, jangankan para anbiya, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, thumma sarafahum ankum, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Di antara kamu ada yang menginginkan dunia, di antara kamu ada yang menginginkan akhirat. Pasukan Abu Sufyan sudah lari, para pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di bukit untuk menjaga pertahanan belakang, sudah perang sudah berakhir, ijtihad mereka, Komandan mereka tidak dipedulikan. Mereka lari mengejar ghanimah. Apa yang terjadi? Pasukan Khalid bin Walid dari belakang menghancurkan mereka. Langsung ditegur oleh Allah. Wa yauma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum wa dhaqat 'alaykum ardu thumma wallaitum mudbirin. Ini lihat muncul disebutkan ucapan mereka, tidak akan mungkin kita bisa dikalahkan, 12.000 sementara pasukan Hawazin 4.000 orang, enggak mungkin bisa kita dikalahkan. Subhanallah, muncul dari sebagian orang yang baru masuk Islam juga muncul, ya Rasulullah ij'al lana ilaan nam zat anwat kama lahum zat anwat, ditegur langsung oleh Allah. Itu sayangnya Allah pada mereka. Nah, kita apa jaminannya? Kalau kita memang menginginkan yang seperti itu, ikuti jalan mereka. Apa hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalum min qablikum? Apa kamu mengira kamu masuk surga sementara belum kamu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu, sampai zulzilu, sampai mereka digoncang tuh goncang-goncangnya, sampai-sampai ketika dalam lihat bagaimana peristiwa Al-Ahzab, sampai seakan-akan dilecehkan oleh orang-orang munafik. Apa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya menguras perbendaharaan Kisra Persia, Romawi. Nah sekarang mau makan aja ke rumah ketakutan, dikepung dalam perang Ahzab. Sampai seperti itu mereka. Kita belum, sekukunya aja belum ada kita dapatkan apa yang mereka rasakan. Nah, ya, antum hamalatul Quran, jaga. Ya, nah, betul-betul di antum perhatikan. Dan antum yang punya anak yang ingin anaknya pengikul Al-Quran juga jaga. Jangan hadapkan mereka kepada fitnah. Qala wa qad ja'ala Allah subhanahu al-izza qarinu ta'ati. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan al-izza, keperkasaan, kemuliaan, kejayaan, kemenangan itu seiring dengan ketaatan kepadanya. Wadzulla qarinu maksiyati. Dan kehinaan itu gandengannya apa? Maksiat. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, keperkasaan, kejayaan, taatlah kepada Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, kata Allah. Faqala ta'ala, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Allah khususkan, antum lihat. Ya, walillahil izzah jar wa majrur. Naam. Khabar muqaddam. Menunjukkan apa? Keistimewaan, kekhususan, kemudian diatafkan lagi kepada Allah, wali rasulihi, dan keperkasaan kemuliaan itu milik rasul juga dan milik orang-orang yang mukmin. Jadilah orang yang mukmin, Anda akan dapatkan kemuliaan itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa sedih, kamu itu lebih mulia kalau kamu beriman. Wal iman qaulun wa amalun zahirun wa batin. Iman itu ucapan, juga perbuatan, lahir dan batin. Jadi enggak cuma teman-teman saya mukmin tapi enggak pernah tahu beramal. Nampak sholat juga masya Allah, tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam dan muslimin, itu juga bukan mukmin. Lahir dan batin, apa buktinya? Tunduk dia kepada Allah, perintah Allah dijalankan. Nah, makanya kita sering ingin menyebutkan, nah gimana kita beriman kepada Allah? Allah memanggil kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sementara kita lepaskan pandangan mata. Beriman kita, di mana iman kita? Coba kita tanya sendirilah, jujur kita dalam kepada diri sendiri. Nah. Ya, masih kita mengaku diri mukmin, malu kita kepada Allah. Ya, kita sendiri mencela diri sendiri. Kok saya dipanggil mengakunya mukmin, salafi lagi? Tapi Allah perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, matanya masih jelalatan. Dalam tayangan TV masih ditonton, gambar di tangan, yang dikeliling, yang dilewat, yang di depan. Kan malu kita kan? Nah, kita hakimi diri sendiri. Hakimi di sini. Kalau cermin-cermin bukan cuma sekedar sisiran. Cerca dia, maki dia, caci dia. Apa ini kamu ini? Kemana kamu besok? Mati kamu jadi santapan cacing. Ya, gitu kan diri kita ini. Nah, besok kamu jadi makanan cacing, temanmu, ulat, belatung. Nah, apa yang kamu banggakan? Jangan cuma sekedar dandan. Laki perempuan. Nah. Qala wa qala ta'ala, "Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan keperkasaan kemuliaan, maka milik Allah kemuliaan itu semuanya. "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib," kepada Allah naik kata-kata yang baik. "Wal amalus shalih," amalan saleh itu dia angkat kepadanya. Ai artinya, "Man kana yuridu al-izzata falyatlubha bi ta'atillah." Siapa yang mau, yang menginginkan keperkasaan kemuliaan, carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Wa dzikrihi, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah selalu. Hatinya selalu ingat bahwa dia di hadapan Allah, dia diawasi oleh Allah, lisannya selalu tersebut memuji Allah, istighfar, tahlil, takbir, tahmid, mau makan masuk rumah baca bismillah, mau berpakaian baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, ta'awudz, hal-hal yang mudah. Wa dzikrihi minal kalimit thayyib wal amalis shalih, dan mengingatnya dengan kalam-kalam yang baik, kata-kata yang baik. Tidak hanya sekedar menyebut Allah, tapi juga beri nasihat, mengingatkan, dan amal shalih. Wa fi da'il qunut, juga di dalam doa qunut disebutkan, innahu la yadhillu man walait. Sungguhnya tidak akan hina orang yang engkau cintai ya Allah. Ya, tidak akan mungkin hina. Wala izzu man adaita. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi ya Allah. Nah, ayo. Kita jarang selama Masya Allah doa qunut ini, walaupun jarang-jarang, lakukanlah. Ya, ingatlah kata-kata Umar bin Khattab. Ya, man ulhimat doa fal ijabah ma'ah. Siapa yang diilhami doa, maka pasti terkabul ada bersamanya. Nah, walaupun itu sunnah dan jarang apa namanya, jarang-jarang dilakukan, tetaplah ada. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Kalau kita misalnya juga mau, ambil manfaatkan waktu-waktu yang misalnya kira-kira waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, walaupun tidak secara khusus ya, tapi misalnya bertepatan mungkin dalam, tapi kata mereka, kata beliau juga, saat-saat hati itu dalam keadaan remuk redam, duka, ya, merasa diri kecewa, mungkin apa yang dilakukan, sedih, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, itu kesempatan untuk berdoa itu insya Allah mustajab kata mereka. Dalam keadaan hati itu betul-betul hancur, tumpuannya apa? Kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Nah. Qala wa man ata Allah faqad walahu fima ata'ahu fihi. Siapa yang taat kepada Allah berarti Allah telah menjadi walinya, membimbingnya, mencintainya dalam perkara-perkara yang Allah jadikan dia taat. Walahu minal izzi bihasbi ta'atihi, dan dia orang itu mendapatkan keperkasaan kemuliaan sesuai dengan ketaatannya. Wa man asahu, siapa yang durhaka kepada Allah, faqad ajahu, berarti dia Allah telah memusuhi dia. Nah, fima asahu fi, terkait dengan durhaka yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan. Walahu minadzul, dan dia mendapatkan bagian kehinaan bihasabi maksiatihi, sesuai dengan kemaksiatan tersebut. Nah, makanya hati-hati para thalabatul ilmi, para hafazatul Quran, antum ahlullah. Nah, sebagaimana kalau misalnya antum mau bayangkan ya, misal mungkin perbuatan yang sama dilakukan oleh antum dan antum dilihat oleh ayah atau abi dan ummi antum. Dengan perbuatan itu sama dilakukan oleh anak-anak di luar. Bagaimana sikap orang tua antum terhadap antum? Nah, rela enggak anaknya melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang di luar? Enggak kan? Karena lebih keras kan? Nah, kalau misalnya seorang abi, seorang ayah seperti itu, mimbar Allah lebih-lebih tidak rela orang-orang ahlullah, orang-orang khususnya melakukan pelanggaran. Antum hafazatul Quran, ahlullah wa khasfatuh. Maka hati-hati. Ya. minta perlindungan pada Allah dan dibantu oleh Allah untuk dijaga oleh Allah. Nah, dijauhkan dari